Halo, balik lagi dengan gua Jody Pojok. Nah, kali ini pojok yang mau gua bawain itu monolog lagi, teman-teman. Karena dari kemarin-kemarin kan gua udah bikin segmen baru, terus juga gua bikin pojok tiba-tiba dadakan. Bakal ada 2 pojok itu. Satunya lagi on proses. Nah, hari ini gue mau pojok monolog, temen-temen. Apa ya, tentang perasaan gue. Karena gue punya, lumayan punya banyak perasaan dari diri gue. Yang pertama, gue itu abis balik dari Jogja, temen-temen. Awalnya niat gue ke Jogja itu mau nyusul keluarga kan. Keluarga dari Palembang ke Jogja tuh naik mobil gue, nyusul lah naik kereta. Yang dan gue baru tahu ternyata keluarga itu ke Bandung dulu, terus ke Semarang dulu, nah baru ke Jogja. Yang gue tahu kan mereka ya udah dari Palembang langsung ke Jogja. Ternyata enggak, ternyata gue harus di Jogja dulu kan sendiri, ya udah. Dan juga alasan gue selanjutnya ya sebenarnya gue tuh pengen apa ya, pengen bisa sendiri tapi gue bisa ngelupain cantik ini dulu ya. Tapi gue baru ingat, ternyata dulu, bukan baru ingat sih, gue mungkin karena gue terlanjur udah apa ya, kayak sedih banget gitu kan. Gue udah terlanjur sedih, jadi gue gak bisa mengingat-ingat. Ternyata pas gue udah di Jogja, wah iya, kan di masa depan gue dulu bahas tinggal di sini, rasanya tuh tambah berkali-kali lipat kayak gitu. Kayak rasa sedihnya itu lebih nampol gitu, kayak seblak. Yang pada akhirnya ya udahlah, kita lanjutkan ya, karena udah nyampe juga di Jogja. Masa gue mau balik sih, baru sampai. Yang kayak ya udahlah, kita lewatin aja dulu, siapa tahu enggak terlalu membekas ya. Ternyata baru keluar stasiun udah kerasa banget ternyata, oh ini, oh emang gini ya rasanya. Padahal itu baru sebuah pembicaraan yang kita omongin, baru kita omongin, belum kayak survei ataupun lain-lain, tapi udah kayak membekas gitu. Kayak misal, wah iya, gue langsung inget. Coba gue gak gitu, pasti gue kesini bisa dengan tujuan lain, dan gue bisa dengan gembira gitu ke Jogja. Apalagi kata orang Jogja itu kotanya buat bahagia, kotanya itu buat betah gitu. Tapi ya mungkin karena mungkin karena gue juga ya kali ya, ternyata gue kayak misalnya ke Malioboro, ke alun-alun yang notabene-nya rame ya, malah tetap merasa kayak sepi ya anjir. Bukan karena gue gak ada temen ya di Jogja, tapi karena gue kayak ngerasa kayak gak ada orang di samping gue. Mungkin karena gue banyak mikir di kepala gue, jadinya kayak gak ngelihat seorang pun gitu di Malioboro. Padahal awalnya gue, ya gue ngeliat banyak, rame di situ. Ya yang pada akhirnya ya gue cuma duduk doang, gue foto pemandangan satu kali udah. Duduk sampai jam 12 malam. Itu gue masih berkutat di pikiran gue, mikir gimana caranya si cantik ini balik. Mana bisa balik. Tapi tetap aja gak ketemu di pikiran gue. Ya mau gimana ya. Mungkin gue juga terlalu banyak mikir yang harusnya di Jogja itu santai. Tapi gue gak nikmatin feel itu selama di Jogja. Tapi gak apa-apa sih. Itu bukan salah si cantik juga. Itu salah gue yang terlalu pikiran sih. Tapi sisi lain dari Jogja yang gue tahu itu sangat, sebenarnya sangat damai, sangat santai, dan ternyata kesantaian warganya itu berbanding terbalik dengan kesantaian mereka saat berkendara. Maksudnya gue nggak tahu itu orang Jogja yang berkendara atau orang luar yang berkendara di Jogja, karena tidak santai saat berkendara ya, tidak sesantai mereka pas jalan, pas berbicara, pas ngomong. Ya, yang pada akhirnya gua, saat gua sendiri ya di sana ya, keluarga gua belum datang. Gua paling cuma muter-muter Malioboro, alun-alun, masjid, sekitar jalan. Yang ya tetap gue ngerasain sepi itu. Gue nggak tahu ya, mungkin orang-orang bilang gue lebay, tapi ya gue ngerasain gitu anjir. Ini real yang gue rasain, bukannya gue mengada-ngada apalagi buat mencari perhatian si cantik doang. Enggak, real itu cerita nyata. Ya, dan pada akhirnya gue sih nggak tahu ya, untung apa sedih gitu. Keluarga gue bisa apa, bukan beruntung atau enggak gitu. Misalnya keluarga gue udah sampai, beruntung sih sebenarnya itu. Maksudnya itu dalam hal kayak jalan-jalan, diajak jalan-jalan. Ternyata dia ke Gunung Merapi, ke pantai, atau ke Gua Pindur. Nah itu gue ngerasa yang dimana gue tuh, yang awalnya gue seneng-seneng, tetap gue senengnya itu karena ya ketemu sepupu gue si bocil. Seneng karena ya daripada gue sendirian mau di tempat rame, gue gak bisa ketawa. Tetap aja gue gak bisa ngomong apa-apa juga. Gue cuma diem lihat apa. Kalau gue sama sepupu gue bisa ngomong, bisa ngobrol, bisa main. Dan waktu itu juga, tapi gue ngerasain keinget si cantik lagi itu pas di Gua Pindur yang sama rafting juga, yang dimana di saat itu gue mikir mungkin karena keadaannya tenang juga ya, jadi gue kepikiran kayak harusnya gue kesini sama dia, harusnya gue jemput dia kan dari Medan, terus gue jemput dia kesini, kita jalan kesini, yang pada akhirnya gak kesampaian buat kayak gitu. Tapi gue tetap bahagia kayaknya. Sebenarnya gue belum terima sama sekali. Mau gimana? Mungkin ya setahun, mungkin gak sampai setahun, atau mungkin 2 tahun. Udah balik lagi, tapi sih tetap seneng sih. Ya kayak ya udah, ayo kan. Terus gue udah mikirin list kalau si cantik balik lagi ke gue. Kita list Jogja sih wajib sih. Jogja, Bandung, menurut gue itu masuk banget ke list gue. Karena Jogja itu kayaknya gak bisa sih kalau OTW-nya sendiri. Karena bener-bener mungkin kalau buat orang yang emang pengen menyendiri ya itu bagus sih. Orang pasti seneng kalau pengen menyendiri ya. Kalau kayak gua disuruh menyendiri terlalu jauh gitu. Mending di Jakarta. Kalau gua ya, menurut gua. Makanya gua ada senengnya juga keluarga gua cepet sampai. Tadi malah gua mau ke Solo. Tapi batal. Ya udahlah. Gitu sih perjalanan gua ke Jogja dan pada akhirnya gua balik dari Jogja ke Jakarta. Itu pun gua jarang ngefoto ya, paling foto di dalam kereta sama pas di rel udah sebatas itu. Enggak kayak kalau gua dari Palembang ke Jakarta kan gua kelilingin kayak gitu-gitu, dan gua enggak kayak gitu pas Jogja Jakarta kemarin. Mungkin karena apa ya, gua capek, gua juga kurang tidur. ya udahlah ya, mungkin emang gitu. Dan kayaknya kita bakal ketemu di pojok monolog berikutnya, amin. Dan selamat sore teman-teman, dadah.